إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita masih pada kitab yang sama, yaitu kitab Mukhtarat Qawaid Lughah Al-Arabiyah. Dua pertemuan di muka kita sudah membahas fasal 1 sampai dengan fasal yang ketiga. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pada fasal yang keempat, fasal Al-Faslu Ar-Rabi'u, fasal yang keempat. Al-Ismu bin Nadhari ila Ta'yinihi. Al-Ismu isim bin Nadhari, ditinjau, ila Ta'yinihi, menurut Ta'yinnya. Ta'yin adalah kejelasannya, menurut kejelasannya. Isim, jika dia ditinjau dari ta'yinnya, terbagi menjadi dua, yaitu nakiratun dan ma'rifatun. Apa yang dimaksud dengan nakirah dan apa yang dimaksud dengan ma'rifah, kita bahas satu demi satu. Al-ismu an-nakiratu. Al-ismu an-nakiratu, isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang belum jelas ta'yinnya. Artinya, isim ini sifatnya masih bersifat umum. Masih bersifat umum dan penunjukannya masih luas. Belum spesifik, belum khusus, masih sifatnya umum. Apa contoh-contoh dari isim nakirah? Isim nakirah contohnya ja'a waladun. Pembahasan kita waladun. Waladun nakirah. Kenapa kita katakan dia nakirah? Karena isim ini, waladun, tidak ragu lagi bahwa dia adalah isim, bukan fi'il. Naam. Dan waladun sifatnya masih umum, anak, seorang anak laki-laki. Karena seorang anak laki-laki banyak. Ada yang bernama Muhammad, ada yang bernama Ahmad, anak orang, anak dia, anak si fulan. Sifatnya masih umum, waladun, telah datang seorang anak laki-laki. Tiflun, tiflun, anak kecil. Syaikhun, syaikhun, orang yang sudah tua. Jaddun, jaddun, kakek. Jadi kami tegaskan bahwa isim nakirah adalah isim yang belum jelas penunjukannya, yang belum jelas kejelasannya, masih bersifat umum dan belum spesifik, belum khusus siapa dia. Jadi masih bersifat umum, seorang anak laki-laki, anak kecil, jadi sifatnya masih umum. Berbeda dengan al-ismu al-ma'rifatu, isim yang ma'rifah. Kalau isim yang ma'rifah adalah isim yang sudah jelas ta'yinnya, kita sudah tahu orangnya, sudah khusus bahwa dia. Misalkan apa? Ja'a al-waladu, dengan tambahan al-walad yang asalnya nakirah, masih bersifat umum, menjadi ma'rifah. Ma'rifah itu dikenal, dapat diketahui. Dia telah datang seorang laki-laki, seorang anak laki-laki. Secara terjemahan, secara makna, sama. Sama-sama anak laki-laki. Tetapi, al-walad, al-walad, anak laki-laki ini sudah kita kenal. Ma'rifah. Kita tahu bahwa yang datang anak laki-laki ini namanya dia. Tapi untuk meringkas suatu perkataan, kita katakan ja'a al-waladu, telah datang seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini tidak bersifat umum, tapi bersifat khusus, spesifik. sudah jelas penunjukannya, dia. Begitu juga dengan atiflu, atiflu, anak laki-laki. Anak yang kecil, anak laki-laki, atiflu. Setelah jelas perbedaan antara isim nakirah dan isim yang ma'rifah, maka kita perlu mengetahui macam-macam isim ma'rifah. Karena isim ma'rifah ini banyak penggunaannya di dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Dan nanti kalau kita membaca kitab para ulama, kitab gundul istilahnya, yang tidak ada harokatnya, tidak ada syakalnya, maka kita akan dapati banyak sekali dari macam-macam isim ma'rifah yang membedakan dia dengan isim nakirah. Oleh karena itu, mengetahui macam dari isim ma'rifah amatlah penting. Yang pertama, bahwa suatu isim bisa menjadi ma'rifah, artinya bisa bersifat khusus, penunjukannya bisa dikenal, bisa sifatnya spesifik, adalah apabila dimakrifatkan dengan alif dan lam, seperti misal di atas. Jadi kalau isim kemasukan alif lam, dan alif lam adalah tanda isim, dia bisa menjadi ma'rifah. Contohnya al-waladu, at-tiflu, atau al-rajulu, atau al-kitabu, dan sebagainya. Jadi kalau suatu isim kemasukan al, sifatnya bisa menjadi ma'rifah. Poin A tidak ada masalah karena mudah kemasukan A, kemasukan al. Poin yang B, ad-domiru, ad-domir. Ad-domir kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata ganti orang yang pertama, kedua, atau ketiga. Yang penting kata ganti. Saya, orang yang pertama. Kamu, orang yang kedua. Dia, orang yang ketiga. Itu dalam istilah bahasa Indonesia. Ad-domir, kata ganti, ada dua macam, yaitu zohirun dan mustatirun. Zohir adalah yang nampak. Zohir artinya nampak. Mustatirun tersimpan. Mustatirun tersimpan. Sekarang kita bahas domir yang zahir. Domir yang zahir. Poin pertama, domir zahir terbagi dua macam lagi. Jadi domir zahir ada dua macam, terbagi dua. Yang A, domirun munfasilun. Domir munfasil. Apa yang dimaksud domir munfasil? Domir munfasil adalah domir yang terpisah dari kata lain. Atau dengan ibarah atau dengan ungkapan yang lain, kita katakan bahwa domir munfasil adalah domir yang ketika diucapkan itu dia tidak bersambung dengan kata yang lain. Jadi sendiri dalam pengucapannya. Sendiri. Sendiri dalam mengucapkannya, tidak bersambung dengan kata lain, berpisah ketika diucapkan. Domir munfasil ini dibagi dua, terbagi dua macam lagi. Kami ulangi, domir munfasil terbagi menjadi dua lagi. Yaitu yang pertama, domiru rof'in munfasilun. Domir rofa munfasil. Domir, domir, kata ganti. Rofa, rofa. Rofa, nanti akan datang penjelasan apa makna rofa dan sebagainya. Munfasilun, terpisah. Domir rofa munfasilun. Kenapa hal ini dinamakan dengan domir rofa munfasil? Karena domir-domir yang akan disebutkan pada kotak-kotak di bawah ini nantinya dia berkedudukan sebagai mubtada, khobar, atau fa'il dan naibul fa'il. Istilah-istilah mubtada, khobar, fa'il, dan naibul fa'il akan datang secara jelas pada bab i'rab. Yang penting untuk kita ketahui dan kita hafal pada saat ini adalah bagaimana kita mengenal domir rofa munfasil. Bentuknya seperti apa? Dan kita harus hafalkan. Yang pertama, untuk kata ganti orang yang pertama, saya. Saya kalau bahasa Arabnya itu adalah ana. Nahnu artinya kami. Ana dan nahnu, ana saya, nahnu kami, digunakan sebagai kata ganti orang pertama. Kalau kita ingin berkata misalkan saya berbicara padanya, maka saya termasuk kata ganti orang yang pertama. Bahasa Arabnya ana. Nahnu, nahnu, kami. Kami. Kemudian kata ganti orang yang kedua. Kata ganti orang yang kedua, ini ada dua macam. Ada yang untuk muzakkar, laki-laki, dan ada yang untuk mu'annas. Kata ganti orang kedua yang untuk muzakkar menggunakan domir anta, antuma, antum. Kata ganti yang digunakan untuk muzakkar menunjukkan kata ganti orang kedua menggunakan domir anta, antuma, antum. Sedangkan untuk mu'annas, perempuan, menggunakan domir anti, antuma, antunna. Diharokati di situ, di dalam kolomnya tidak ada harokat. Maka untuk membedakannya, bahwa untuk perempuan menggunakan anti, antuma, antunna. Kalau untuk mudzakkar anta, antuma, antum. Kalau pada domir kata ganti orang kedua ada mudzakkar dan ada mu'annas, bagaimana domir untuk kata ganti orang pertama? Kata ganti untuk orang pertama yaitu ana dan nahnu, dua-duanya bisa digunakan untuk muzakkar atau mu'annas. Saya bisa diucapkan oleh laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga dengan kami. Tetapi kalau kita ingin mengatakan kamu untuk laki-laki, maka kita gunakan anta. Anta artinya kamu seorang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Oleh karena itu di sana dalam kotak ini ada tanda huruf angka 1, 2 dan lebih dari 2. Maksudnya anta itu untuk satu orang, kamu seorang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki, artinya lebih dari 2. Anti, kamu seorang wanita, perempuan. Antuma, kamu dua orang wanita, perempuan. Antunna, kalian para perempuan, kalian para wanita, antunna. Sekarang kita menginjak pada domir yang menunjukkan kata orang ketiga, dan dia termasuk domir rofa munfasil, yaitu huwa humahum hiya humahunna. Kata orang ketiga bermakna dia. Dia. Dan ini pun terbagi menjadi dua, untuk yang muzakkar dan untuk yang mu'annas. Huwa humahum untuk muzakkar, dia seorang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Hia, dia satu orang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Hunna, mereka perempuan. Angka-angkanya sama, istilah angka-angkanya sama. Sekarang kita masuk pada pembagian domir munfasil yang kedua. Domir nasab munfasil artinya yaitu kepada atau hanya kepada. Jadi hanya kepadanya. Itu domir nasab munfasil artinya. Nanti kalau kita mengartikan domir-domir nasab munfasil, kita artikan hanya kepadanya. Mengenai apa faedah domir nasab munfasil, nanti kita akan ketahui bahwa dia itu sebagai objek. Dalam i'rab, dia nanti sebagai objek. Oleh karena itu dikatakan nasab, karena nanti dia bertempat sebagai objek. Untuk lebih jelasnya pada pembahasan bab i'rab. Apa macam-macam domir nasab munfasil? Domir nasab munfasil seperti di atas pun terbagi menjadi orang pertama, orang kedua, dan orang yang ketiga. Iyahu, iyahuma, iyahum adalah domir yang menunjukkan orang ketiga untuk muzakkar. Hanya kepadanya dia seorang laki-laki, begitu. Iyahuma dan iyahum, hanya kepadanya dia dua orang laki-laki. Hanya kepada mereka para laki-laki. Iyaha, iyahuma, iyahunna, sama seperti di atas, menunjukkan orang ketiga untuk mu'annas, wanita. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaka, hanya kepadamu seorang laki-laki. Dalam sholat kita sering mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu wahai Allah kita meminta pertolongan. Di sana menggunakan iyyaka untuk dhamir laki-laki, tapi bukan berarti kita memastikan Allah itu laki-laki. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Jadi tidak kita katakan Allah itu laki-laki. Tidak kita pastikan demikian. Walaupun menggunakan domir untuk orang kedua, anta. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakuna. Hanya kepadamu, wahai seorang wanita. Iyaya, iyana, iyaya, hanya kepada saya. Iyana, hanya kepada kami. Di sana ada sebuah nada untuk mengingatkan lafad-lafad ini dengan nada-nada yang sifatnya seperti lagu dengan perkataannya. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Nada seperti ini diperbolehkan karena untuk mempermudah menghafal. Baik, kita lanjutkan pada pembagian domir yang zohir. Setelah kita kenal bahwa domir zohir itu terbagi dua, yaitu yang pertama domir munfasil, dan domir munfasil pun terbagi dua, yaitu domir rofa munfasil dan domir nasab munfasil. Sekarang kita beranjak pada pembagian kedua dari domir yang zohir, domir yang nampak, yang terlihat, yaitu domirun muttasilun, domir muttasil. Domir kata ganti, muttasil bersambung. Artinya bahwa domir ini bersambung dengan kata yang lain. Bersambung dengan kata yang lain. Bisa bersambung dengan isim atau fi'il atau dengan yang lainnya. Dikatakan muttasil bersambung. Domir muttasil ada tiga macam. Kalau domir munfasil ada dua macam, tapi domir muttasil ada tiga macam. Macam pertama, bentuk yang pertama, domiru rof'in muttasilun, domir rofa' muttasil. Dibedakan dengan yang pertama, kalau domir munfasil ada juga, tapi domir rofa' muttasil. Kalau domir mutasil, domir rofa mutasil. Bedanya mutasil dan munfasil. Kalau munfasil terpisah dari kata yang lain. Ketika diucapkan gua saja terpisah. Tapi kalau dhamir rafa muttasil, dia bersambung dengan yang lainnya. Yaitu bersambung dengan fi'il dan menduduki sebagai pelaku. Nah, dhamir rafa muttasil, dia adalah dhamir bersambung dengan fi'il. Dan kedudukannya dalam kalimat, dalam susunan kalimat, sebagai pelaku, sebagai subjek, sebagai subjek, pelaku. Sebagai misal bersambung dengan fi'il madda. Madda, madda artinya apa? Memanjangkan. Di sini dicontohkan madda, madu. Pembahasan kita, mana dhamir rafa muttasilnya? Dhamir rafa muttasilnya pada fi'il madda adalah alif. Alif isnain. Alif yang menunjukkan dua orang. Madda, di situ ada alif. Alif di situ namanya alif isnain, menunjukkan dua orang. Madu. Madu dhamir rafa muttasilnya adalah wau jamaah. Untuk tanda-tanda strip, tanda-tanda strip itu artinya bahwa huwa dan hiya bukan termasuk dhamir zahir. Huwa dan hiya bukan termasuk dhamir zahir. Dia nanti masuknya pada dhamir yang mustatir. Jadi tanda strip, tanda min bukan termasuk dhamir yang zahir nyata, tapi dia masuk dhamir yang mustatir. Kemudian maddata, maddadna, maddata dhamir rafa muttasilnya adalah alif. Maddadna, maddadna dhamir rafa muttasilnya adalah nun niswah. Maddadna, maddadna, nanya itu dhamir rafa muttasil. Kemudian madadta, madadtuma, madadtum. Madadta dhamir rafa muttasilnya ta, anta. Madadtuma dhamir rafa muttasilnya tuma, madadtum, tum. Semuanya ini namanya ta fa'il. Ta, tuma, dan tum namanya ta fa'il. Kemudian madadti, dikasih harokat di sana karena tidak jelas harokatnya. Madadti, madadtuma, madadtunna. Ti, tuma, dan tunna dhamir rafa muttasil, namanya sama, ta fa'il. Kemudian madadtu dan madadna. Madadtu menunjukkan saya. Tunya dhamir rafa muttasil. Kemudian madadna, dhamir rafa muttasilnya adalah na, nahnu. Namanya nafa'ilin. Nafa'ilin. Demikianlah pembahasan tentang dhamir rafa muttasil. Sekarang kita masuk pada pembagian yang kedua dari dhamir muttasil, yaitu dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil, dia ini bersambungnya pada fi'il juga atau pada selainnya. Bersambung pada fi'il, tetapi kedudukannya bukan sebagai pelaku. Kalau dhamir rafa muttasil bersambung dengan fi'il dan sebagai pelaku, subjek, tapi kalau dhamir nasab muttasil bersambung dengan fi'il, kedudukannya sebagai objek. Maksudnya adalah bahwa dhamir-dhamir ini ketika bersambung dengan fi'il nanti dalam kalimat, dia menduduki sebagai objek, objek yang dikenai pekerjaan. Misalkan di sini contohnya adalah maddahu, maddahu, maddahu Madda itu tadi belum diterjemahkan. Madda itu artinya adalah memanjangkan. Maddahu telah memanjangkan padanya. Nya di sini hu namanya dhamir nasab muttasil karena dia bersambung dengan fiil. Tidak terpisah maddahu. Maddahuma maddahum. Maddaha maddahuma maddahunna. Maddaka maddakuma maddakum. Maddaki maddakuma maddakunna. Maddani maddana. Semuanya ini dinamakan dhamir nasab muttasil. Mana saja yang termasuk dhamir nasab muttasil dalam kalimat fiil-fiil yang dalam kotak tersebut, yaitu hu, maddahu di situ. Kemudian maddahuma, huma. Kemudian maddahum, humnya. Maddaha, ha. Maddahuma, maddahunna, hunnanya. Kemudian maddaka, kanya, kuma, dan kum. Kemudian ki, kuma, dan kunna. Ni, ya-nya di situ, ya mutakalim. Dan na, nahnu. Ini pembagian kedua dari dhamir nasab muttasil. Sekarang kita masuk pada pembagian ketiga dari dhamir yang muttasil, yaitu dhamiru jarin muttasilun. Dhamir jar yang muttasil. Mengapa dinamakan jar? Nanti akan jelas kalau kita sudah mengenal babul i'rab, bab-bab tentang i'rab. Sekarang yang terpenting bagaimana kita tahu bentuk dari dhamir jar muttasil. Dhamir jar muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan isim atau huruf jar. Contohnya apa saja dhamir yang bersambung dengan isim atau huruf jar? Di sini muallif pengarang kitab memberikan contoh ummuhu. Ummu telah kita singgung pada pembahasan isim, termasuk isim. Hu, dhamir. Isim ketemu dengan dhamir, bersambung. Ummuhu, maka dhamir hu kita namakan dhamir jar muttasil. Kemudian ummuhuma. Huma, dhamir. Ummu, isim. Isim bersambung dengan dhamir. Ummuhuma damakan dhamir jar muttasil. Ummuhuma artinya apa? Ummuhu, ummuhu adalah artinya ibunya. Kemudian ummuhuma ibu keduanya, kedua dia laki-laki. Ummuhum ibu mereka untuk laki-laki. Ummuha, ummuhuma, ummuhunna, demikian seterusnya terjemahannya. Ummuka ibumu, wahai seorang laki-laki. Ummukuma, ummukum, ummuki, ibumu, wahai seorang perempuan, kamu seorang perempuan. Ummukuma, ummukunna, ummi, ummuna, ummi, ibu saya. Oleh karena itu sering kita dengar ummi, ummi, ibu saya. Artinya ibu saya. Ummi, ummu, isim. Ya-nya di situ sebagai kata ganti dari dhamir yang jar muttasil. Maka terjemahannya adalah ummi ibuku, ummuna ibu kami. Contoh-contoh yang telah disebutkan adalah contoh untuk dhamir jar muttasil yang bersambung dengan isim. Sekarang bagaimana contoh dari dhamir jar muttasil yang bersambung dengan huruf jar? Huruf jar sebagiannya sudah kita ketahui, seperti min, ila, an, bi, dan sebagainya. Sekarang kita ambil satu contoh, yaitu berupa bi. Ketika ketemu dhamir ha menjadi bihi, bihima, bihim. Dengannya, bihi dengannya, dengan dia seorang laki-laki. Bihima, dengan dia dua orang laki-laki. Bihim, dengan mereka. Biha, dengan dia seorang wanita. Bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum. Bika, dengan kamu, seorang laki-laki. Jadi secara terjemahan, dhamir itu sama semua. Jika menunjukkan orang pertama, maka artinya saya dan kami. Kalau menunjukkan orang kedua, kamu. Baik nanti kamunya laki-laki atau kamu untuk perempuan. Jika menunjukkan orang ketiga, maka pakai dia. Biki, bikuma, bikunna. Dengan kamu seorang wanita, perempuan. Bi, bina, bi, dengan saya. Bina, dengan kami. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pembagian yang kedua dari macam-macam domir. Telah disinggung sebelumnya bahwa domir, kata ganti itu terbagi dua. Domir yang nampak, domir zohir, dan domir yang mustatir. Domir zohir terbagi dua. Ada yang munfasil dan ada yang mutasil. Munfasil ada dua lagi. Mutasil ada tiga. Diharapkan untuk dibedakan satu persatu dan dihafal. Karena kalau tidak kita hafal, nanti kita akan kesulitan untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Sekarang kita masuk domirun mustatirun. Domir mustatir. Domir mustatir adalah domir yang tersimpan dan tidak nampak. Domir yang tersimpan dan dia ini tidak nampak. Artinya tidak terlihat di mana domirnya, tapi mengandung domir. Tidak nampak tapi di sana mengandung domir. Seperti perkataan kita, contoh di sini, madda. Madda telah memanjangkan artinya. Pada fi'il madda, madda itu fi'il madi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau, tidak terlihat mana domirnya. Tapi di dalamnya itu tersimpan sebuah domir, yaitu huwa. Domir huwa. Dia seorang laki-laki. Madda dia seorang laki-laki telah memanjangkan. Madda tersimpan domir hiya. Begitu juga dengan kataba, katabat, kataba dia seorang laki-laki telah menulis. Tidak terlihat. Tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada nun atau yang lainnya. Berbeda dengan domir zohir. Domir zohir terlihat. Ada kata-kata nunnya atau wawunya, ada taknya, madda ta. Tapi pada kata-kata maddat atau katabat tidak terlihat. Taktubu, aktubu, naktubu, aktub, uktub, uktub. Kataba dia seorang laki-laki telah menulis. Katabat dia seorang wanita telah menulis. Taktubu kamu seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Aktubu saya sedang atau akan menulis. Menunjukkan fi'il ini fi'il mudore, tidak fi'il madi. Naktubu kami akan menulis. Uktub tulislah, fi'il amr. Jadi pada fi'il amr terkandung domir yang tersimpan. Domir yang tidak nampak dan tidak terlihat. Yaitu anta, tulislah kamu. Catatan di sini, telah kita memahami berapa macam domir, baik domir yang zohir dan domir mustatir, beserta masing-masing pembagiannya. Sekarang kita akan sedikit untuk ada perhatian, yaitu terhadap catatan. Hunna dan hum, hunna dan hum, hunna adalah domir yang digunakan untuk jamak mu'annas. Kata ganti orang ketiga tapi untuk mu'annas, perempuan. Hum, kata ganti orang ketiga tetapi untuk muzakkar, laki-laki. Hunna dan hum hanya mengganti jamak berakal. Jadi penggunaannya nanti hum untuk yang berakal. Misal kita katakan humul muslimun. Mereka adalah kaum muslimun. Kaum muslimun itu berakal, maka boleh digunakan hum. Hunna mudarrisat, misalkan. Mudarrisatun. Hunna, mereka perempuan para guru. Para guru perempuan berakal, jadi pakai hunna dan hum. Kalau tidak berakal, maka menggunakan hiya. Jika tidak, menggunakan hiya. Artinya kalau jamaknya itu jamak tidak berakal, maka pakai hiya. Apa contohnya? Contohnya di sini al-aqlamu fil hakibati. Pulpen-pulpen itu berada dalam tas. Pena itu aqlam, jamak. Beberapa pena ada di dalam tas. Kalau kita ingin ganti kata-kata pena dengan domir, maka jangan menggunakan hum atau hunna, karena dia tidak berakal pena. Maka kita gunakan hiya fil hakibati. Hiya, hiya, dia. Kembalinya kemana? Ke pena-pena, ke beberapa pena. Hiya fil hakiba. Beberapa pena itu ada dalam tas. Jadi tidak memakai hum. Adapun contoh di atasnya yaitu al-auladu fil madrasati. Al-aulad, beberapa anak, banyak anak ada di sekolah. Kalau kita ingin meringkas perkataan dengan memberikan isyarat mereka, isyarah mereka, maka kita gunakan domirnya hum, tidak hiya. Mengapa pakai hum? Karena aulad berakal, maka kita gunakan hum. Hum fil madrasati, mereka berada di sekolah. Demikianlah macam dari isim ma'rifah yang kedua. Jadi suatu isim dapat dikatakan ma'rifah apabila yang pertama dia kemasukan al, dimakrifatkan dengan al. Yang kedua, apabila isim itu berupa domir, berupa kata ganti. Kedua hal ini telah kita bahas. Sekarang kita masukkan macam-macam isim ma'rifah yang ketiga. Apa saja isim ma'rifah yang ketiga? Ya, untuk menunjukkan bahwa dia itu menunjukkan spesifik kekhususan ma'rifah telah dikenal. Macam dari isim ma'rifah yang ketiga adalah ismul isyarati, isim isyarah, isim isim, nama isyarah penunjuk, isim penunjuk. Jadi kata tunjuk, kata tunjuk. Kata tunjuk ini mempunyai berbagai macam lafaz. Adapun lafaznya yaitu, lafaznya yang pertama, haza, haza, haza artinya adalah kata tunjuk untuk menunjukkan suatu yang dekat dan digunakan untuk mudzakkar laki-laki. Misal kita katakan ini buku. Kita ingin mengatakan ini buku. Bukunya ada di hadapan kita, dekat, tidak jauh. Maka kita katakan hadza kitabun. Ini buku, ini kitab. Kitabun mudzakkar karena tidak ada tanda muannas, maka isim isyarahnya, kata tunjuknya kita gunakan yang muzakar juga, yaitu haza. Kemudian hazani, hazani menunjukkan isim isyarah, kata tunjuk untuk dua. Kalau haza itu menunjukkan satu, haza kitabun, kitabnya mufrad satu, maka isyarahnya, isim isyarahnya pun harus satu, haza kitabun. Tapi kalau kita ingin menunjukkan ini dua kitab, maka kita katakan hazani kitabani. Ini ada dua kitab. Bagaimana kalau kitabnya banyak? Digunakan haulai, haulai. Tapi nanti kalau haula itu untuk yang berakal saja. Kalau yang tidak berakal itu memakai hazihi. Walaupun kitabnya banyak, tidak memakai haula tapi pakai hazihi. Hazihi kutubun, ini beberapa kitab. Kemudian yang kata tunjuk untuk muannas dan jaraknya masih dekat, menunjukkan sesuatu yang dekat, tidak jauh bendanya, yaitu kata tunjuk itu berupa lafadznya adalah hazihi, hatani, dan haulai. Ini muannas qarib, muannas muannas qarib, dekat. Kalau untuk menunjukkan isyarah, kata tunjuk yang jauh, maka menggunakan zalika zanika dan ulaika. Ini menunjukkan isyarah penunjukan yang jauh untuk mudzakkar. Contohnya apa? Misalkan bukunya itu berada di luar kelas, sedangkan kita berada dalam kelas. Kita ingin menunjukkan itu kitab. Zalika kitabun, karena jauh bukunya. Atau kita duduk di kelas bangku paling belakang, sedangkan gurunya ada di depan, jauh. Maka kita katakan zalika ustadzun, itu seorang ustadz. Kalau ustadz ada dua menggunakan zanika, kalau ustadznya banyak menggunakan ulaika. Jadi satu, dua, dan lebih dari dua. Ini isim isyarah, isim menunjukkan suatu hal yang jauh dan untuk muzakar, untuk laki-laki. Bagaimana kalau untuk mu'anas? Untuk mu'anas menggunakan lafaz tilka, tilka, tanika, tanika, dan ulaika. Ini untuk menunjukkan suatu hal yang jauh tapi mu'annas, perempuan. Misalkan mereka itu kaum muslimat, itu kaum muslimat, maka menggunakan ulaika, ulaika muslimat. Ya, itu kaum muslimat, karena berakal. Dan dibedakan dalam menerjemahkan. Kalau pakai haza dan hazihi itu artinya ini, karena dekat. Tapi kalau untuk yang jauh seperti zalika dan tilka itu menerjemahkannya itu. Nah, itu ada kitab, ini kitab. Demikianlah berapa lafaz dari isim isyarah yang merupakan bahwa isim isyarah ini termasuk isim yang ma'rifah, isim yang sudah jelas penunjukannya. Sekarang kita masuk pada catatan A. Haula hanya untuk jamak berakal, baik mu'annas ataupun mu'zakar itu digunakan haula. Jadi kalau haula untuk jamak yang berakal, jamak berakal, baik mu'annas atau mu'zakar, maka menggunakan haula jika jaraknya dekat. Jika tidak berakal memakai hazihi, seperti tadi pulpen, ini ada beberapa pulpen. Hazihi aklamun, tidak memakai haula aklam, salah, karena haula untuk yang berakal. Poin B, ulaika hanya untuk jamak yang berakal. Ulaika untuk menunjukkan jauh, isim isyarah menunjukkan jauh, dan digunakan untuk jamak yang berakal, baik mudzakkar maupun mu'annas. Jika tidak berakal maka memakai tilka. Misalkan tilka kutubun, itu di sana jauh ada beberapa kitab. Demikian, harap dipahami dan dibedakan perbedaan keduanya. Inilah tiga catatan yang patut kita hafalkan dan kita cermati. Dan dari pembagian isim ma'rifah ini kita sudah kenal al, ya, isim bisa ma'rifah jika kemasukan al. Kemudian kita telah kenal pula kata ganti atau dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan domir. Sekarang adalah yang ketiga, yaitu isim isyarah. Jadi kita hafalkan apa saja yang termasuk isim ma'rifah, karena nanti kita akan mengetahui hukumnya, dia ma'rifah atau nakirah. Sudah jelaskah penunjukannya ataukah belum? Kemudian catatan yang ketiga, ada beberapa asma'ul isyarah, ada beberapa isim-isim isyarah yang lain. Di atas itu yang di dalam tabel, itu salah satu isim isyarah yang sering dipakai dan digunakan. Namun yang berada di dalam tabel, di dalam kotak tersebut, tidak menunjukkan terbatas pada haza dan zalika saja. Di sana ada isim isyarah yang juga biasa digunakan seperti huna. Huna untuk isyarah dekat, menunjukkan dekat, biasanya untuk menunjukkan tempat. Huna di sini artinya. bisa digunakan untuk mubakar atau mu'anas. Baik laki-laki atau mu'anas, perempuan bisa dipakai. Baik itu mufrad, mufrad satu, atau musanna atau jama'. Bisa, bisa untuk mufrad, musanna atau jama'. Misalkan, huna baitun, di sini ada sebuah rumah. Huna baitun mufrad. Huna baitani, di sini ada dua rumah. Huna buyutun, di sini ada beberapa rumah. Yang kedua, yang biasa digunakan juga adalah hunaka, artinya di sana. Hunalika, di sana juga. Tuma, tama. Harokat di sana bukan summa, tapi sama, artinya di sana. Ini untuk isyarat yang jauh. Sama seperti di atas keterangannya.